بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian bagian yang kedua, ini yang coba saya lengkapi dulu dengan membacakan bagian dari kitabnya. Sebelum saya bacakan kitabnya, saya ingin pertegas dulu, hati-hati dengan jenis syirik akbar yang hadir di dunia kontemporer sekarang ini. Jadi sekarang ada syirik akbar dalam masa-masa kontemporer, syirik kontemporer. Ada yang masuk pada acara televisi. Ya, saya mohon Bapak Ibu, tolong diawasi tontonan anak-anak kita. Karena saya pernah mendapatkan laporan, ada film anak-anak juga yang menghadirkan konsep ketuhanan dalam agama lain. Kemudian setelah itu ditampilkan yang diinteraksikan dengan ibadah-ibadah umat Islam. Umat Islam sedang menunaikan Idul Fitri, ada gangguan tidak selesai-selesai, tiba-tiba ada yang ditugaskan oleh Tuhan di agama lain, datang memadamkan api, menyelesaikan masalah. Sehingga dengan itu anak-anak kita menyimpulkan bahwa ada Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah yang diyakini oleh agama atau kepercayaan yang lain. Maka yang seperti ini pun bagian dari hal-hal yang harus kita hindari. Dan antum akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada buku-buku yang dengan buku-buku itu antum mesti awasi. Jika ada nuansa-nuansa mendekatkan kepada syirik-syirik, maka itu hal-hal yang harus tawaspadai. Dan ada pemikiran, ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya. Pemikiran sepilis, sekuleris, ya, pluralisme, dan liberalisme. Pluralisme itu yang paling bahaya. Itu syirik paling kontemporer dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa yang menghadirkan kepada kita dengan kemasan-kemasan yang indah. Semua agama adalah sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Sekali lagi, ajaran yang demikian itu masuk, saya katakan dengan tegas, masuk ajaran kategori syirik kontemporer. Syirik kontemporer. Karena mengakui ada Tuhan di luar Allah subhanahu wa ta'ala, ada agama di luar Islam, yang dengan itu dihadirkan keyakinan bahwa menuju Allah itu melalui konsep berbeda-beda, bahkan konsep kesyirikan. Itu yang paling bahaya. Ingat ya, negara kita melindungi konsep keberagamaan. Sekalipun negara kita bukan negara agama, tapi melindungi konsep keberagamaan. Jadi kalau kita punya keyakinan, kita dilindungi oleh undang-undang, ya, yang lain pun kita hormati dengan keyakinan. Tapi jangan sampai mencampur adukan nilai keyakinan sehingga bertentangan nilai ajaran agama kita. Paham ya? Baik. Jadi kalau ada yang mengajak agen-agen pluralisme, sesungguhnya tegas kalimat saya, itu adalah agen-agen kesyirikan kontemporer. Hati-hati dengan mereka, karena lisan mereka bisa mengantarkan Anda kepada hal-hal konsekuensi yang telah kami sebutkan tadi. Paham ya? Perdukunan dengan segala namanya, pun masuk kemudian ke acara televisi dengan nama-nama yang bermacam-macam, nama-nama yang indah-indah. Ada kiai, ada ustadz, ada macam-macam, bahkan banyak hal yang indah-indah dengan tampilan yang beda-beda. Anda kelihatan dari alisnya, kemungkinan Anda senang makan kue. Ya, misal gitu kan, kuenya begini-begini, itu bisa menghadirkan aura yang negatif. Ya, sampai wajah Anda kayaknya perlu diperbaiki. Misal gitu kan, nah, itu yang seperti itu juga bagian hal-hal yang menghadirkan kesyirikan. Hati-hati, puncak-puncaknya nanti potong kerbau, potong ini, potong itu. Datang Anda, kerjakan ini, kerjakan itu. Ujung-ujungnya kata Quran, maka orang seperti itu besar kemungkinan minta bantuan dari jin. Ya, Quran surah ke-72 ayat yang ke-6. Ya, awas wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni. Awas, ada sebagian dari manusia itu minta bantuan kepada jin dan tidak menambah kepada mereka kecuali kerugian. Baik,